Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan bahwa persoalan obligasi reka perbankan yang menjadi beban APBN hingga saat ini harus dibedakan dengan persoalan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang saat krisis 98 mendera diberikan oleh pemerintah kepada 200 bank swasta guna memadamkan aksi ras atau penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabahnya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi. Saat ini publik sering salah mengartikan masalah BLBI sama dengan masalah obligasi rekap. Apa pendapat Bapak? Mungkin perlu penjelasan. Jadi semua kerugian negara yang ada hubungannya dengan BLBI itu, nah duduk persoalannya bagaimana gitu kan? Kok bisa begitu? Nah pertama begini, jadi setelah krisis itu bank kan kena ras. Kalau bank kena ras ya mesti ambruknya kan? Nah karena itu IMF mengatakan kepada pemerintah turun tangan karena kondisinya waktu itu hampir semua bank kena. Nah sekarang kita ambil satu contoh saja yaitu BCA. Kenapa itu yang menjadi contohnya Pak Kwik? Karena itu yang terbesar dan kemudian juga yang paling jelas problemnya. Kalau enggak nanti kita malah bingung kalau bicara soal semua bank ini kita ambil sebagai pola. Jadi BCA itu kena ras dan pemerintahnya itu menghentikan ras itu dengan mengeluarkan uang. Artinya semua nasabah BCA yang minta uangnya kembali dibayar oleh pemerintah, ditalangi gitu. Nah itu setelah rasnya berhenti, jumlahnya itu neto 24 triliun. Tadinya 34 tapi sudah dibayar BCA oleh pemegang saham. Pokoknya yang nyangkut 24 triliun. Lalu pemerintah akan mengatakan kepada pemegang saham BCA, Anda ini utang loh. Yang saya talangin ini, sekarang bayar dong gitu. Nah itu namanya, uang talangan itu namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, itu BLBI namanya. Nah kemudian pemegang saham mengatakan kami nggak punya uang itu. Nah kalau gitu Anda bayar saja dengan bank. Jadi BCA yang milih Anda itu berapa persen supaya klop dengan 24 triliun bayarkan kepada pemerintah, saya sita gitu. Jatuhnya 93%. Nah, dengan disitanya 93% BCA oleh pemerintah, sehingga menjadi milik pemerintah, maka utangnya pemegang saham dalam hal BLBI lunas. Jadi BLBI sudah tidak ada ketika itu juga, tahun 99 atau berapa itu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.